السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كتب مؤلف رحمه الله تعالى الخامس perkara pembatal Islam yang kelima. من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقد كفر، لقوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. Yang kelima, perkara yang membatalkan keislaman seorang Muslim menjadikan dia murtad, na'udzubillahi min zalik. Man abghadha shay'an, barang siapa yang benci, benci dan tidak suka sesuatu, shay'an walaupun sedikit, mimma ja'a bihi ar-rasul, yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walau amila bih, walaupun dia buat, walaupun dia beramal dengan benda tersebut, dengan amalan tersebut, faqad kafar, maka dia telah kafir. Kerana firman Allah, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. Demikian itu kerana mereka membenci apa yang Allah turunkan, maka amalan mereka dibatalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini menceritakan orang munafiqin dan orang-orang kafirin yang benci dengan hukum-hakam Islam. Orang-orang munafiq, mereka menzahirkan Islam. Ini namanya munafiq. Orang munafiq, mereka menzahirkan kata mereka ni Muslim. Mereka mengatakan bahawa mereka ni Islam. Mereka salat, mereka puasa, mereka pergi berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dalam hati mereka, mereka benci semua benda ni. Mereka tak mau buat. Tapi mereka buat sebab apa? Sebab nak menunjuk riak pada asal iman. Nak tunjuk kata kami ni orang beriman, supaya mereka dapat harta rampasan perang, mereka tidak dibunuh, tidak diganggu gugat, sebab Islam kuat. Sebab itu orang munafiqin tidak ada di Mekah. Masa marhalah dakwah Mekah, peringkat dakwah di Mekah, tidak ada golongan munafiq, sebab Islam lemah. Dia hanya wujud pada zaman Madani, dakwah Madinah, sebab Islam kuat. Jadi orang-orang kafir takut dengan Islam, maka mereka ada golongan tertentu yang terpaksa memzahirkan Islam secara terpaksa, dalam keadaan dia tidak yakin pun dengan Islam. Jadi ini sifat orang-orang kafir dan orang munafik. Sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. Amalan mereka semua terbatal. Jadi حُبُوطُ الْأَعْمَالِ, batalnya amalan, hanya satu saja sebab dia, ialah asyirk wal kufur, syirik dan kufur. Ini wajah dalalah daripada ayat ini. Wajah dia pada kalimah, pada firman Allah fa ahbata a'malahum, dan firman dia karihu ma anzalallah, disebabkan mereka benci apa yang Allah turunkan, maka amalan mereka menjadi batal, tidak ada faedah. Walaupun dia beramal, walaupun dia salat, walaupun dia puasa, dia zakat, dia tutup aurat, dia pergi haji, pergi berjihad fi sabilillah, tetapi dalam keadaan mereka tidak percaya dan tidak beriman pun dengan apa yang mereka buat, maka mereka benci. Dan kalau boleh dalam hati dia, kalau ada ruang dan peluang, aku tak mau buat benda-benda ni semua, maka ini adalah golongan yang menjadi kafir, na'udzubillahi min zalik. Dan kerana ini, perbuatan membenci hukum hakam Islam ini adalah perbuatan orang-orang kafir. Tidak tergambar seorang Muslim mukmin yang beriman dengan Allah dan Rasulnya, kemudian dia benci hukum hakam Allah dan Rasul. Jadi setiap perbuatan yang menjadi khususiah orang kafir dengan ijma' kaum muslimin, maka apabila seorang buat benda tersebut, maka dia menjadi kafir. Ini antara sebab kenapa membenci hukum hakam Allah Subhanahu wa taala menjadikan pelakunya kafir murtad. Na'udzubillah min dzalik. Ini simple. Faham? Dan dia ada kaitan dengan benda kita terang sebelum-sebelum ni. Dia tidak i'tiqad, tidak beriltizam dengan hukum hakam Islam. Cuma Syekh sebut sini walau amila bih, kena faham. Walaupun dia beramal, tapi bila dia beramal, dia menzahirkan amalan dalam situasi ini, dinamakan dia munafik. Munafik, kita muamalah dia dengan zahir dia. Zahir dia Muslim. Zahir dia Muslim. Jadi selagi mana dia tidak menzahirkan kekufuran dia, dia tak cakap dengan mulut dia ataupun dia tidak bertindak dengan perbuatan dia, maka pemerintah tidak boleh nak hukum dia dengan hukuman murtad. Bahkan orang munafik ini kalau dia mati, diuruskan macam jenazah orang Islam. Tetapi di sisi Allah Ta'ala dia kafir fid darkil asfali minan nar, di neraka yang paling bawah lapisannya. Na'udzubillah. Tapi orang munafik, zahir dia kita muamalah macam Islam, selama dia tidak menjelaskan kekufuran dia, tidak mensarihkan kekufuran dia, tidak menjelaskan kekufuran dia. Baik, kemudian as-sadis, yang keenam. Man istahza'a bi syai'in min dinir rasul sallallahu alaihi wasallam aw thawabihi aw iqabihi kafar. Wal dalil qawluhu ta'ala قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَبِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Yang keenam, yang ini sangat penting sebab dia banyak berlaku dan dipandang remeh. مَنِ اسْتَهْزَأَ, barang siapa yang mengejek, mengolok-olok, mempersenda sesuatu daripada agama Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun pahalanya, ini ganjaran amalan tersebut dia buat main-main. Dia tahu kadar ganjaran pahala dia 1,000 bulan, dia buat olok-olok 1,000 bulan baik RM1,000 contoh dia kata, kan saja main-main, lawak-lawak dia kata. Ataupun mempersendakan hukuman-hukuman Allah Ta'ala, macam orang apa, orang musyrikin kata Ta'ala kata in apa, 'alaiha 19, neraka ni ada 19 malaikat jaga. Abu Jahal kata alah 19 saja kita lawan ah. Ha. Ya. Betapa bodohnya dia. Dia tak tahu kata tu malaikat. Ta'ala kata wa ma ja'alna ashaban nar illa malaikah. Depa tu malaikat, bukan orang biasa hang nak lawan. Jadi dia mempersendakan hukum ataupun balasan Allah Ta'ala, dan dia agak alah, tak ada lah apa nama azab-azab ni semua. Itu maksudnya. Maka dia menjadi kafir disebabkan tindakan dia mengolok, mengejek, mempersenda dan buat jadi bahan lawak jenaka. Itu makna istihza. Dia jadikan benda-benda ni bahan gurauan, bahan lawak jenaka. Wad dalil qawluhu ta'ala قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. Katakan kepada mereka, wahai Rasul, adakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu mempersenda-sendakannya? Jangan kamu minta maaf. Sesungguhnya kamu telah menjadi kafir setelah iman. Ayat ini turun berkaitan dengan sekumpulan orang yang pergi berjihad bersama Rasulullah SAW dalam perang Tabuk. Ada yang kata yang sebut ni sekumpulan orang, ada riwayat kata seorang lelaki daripada kalangan munafiqin. Jadi orang yang iman dia lemah, iman dia belum kukuh, tidak macam sahabat-sahabat yang telah yakin dengan Islam. Jadi bila dia pernah pergi berjihad tu, dia kata kami tidak pernah melihat, aku tak pernah tengok ada orang yang lebih teruk daripada ma ra'aitu an-nasa mithla qurra'ina. Kami tak pernah, aku tak pernah tengok orang macam qurra' kita. Qurra' ni maknanya sahabat-sahabat Nabi lah, dan Nabi-Nabi lah, dan Nabi sendiri termasuklah. Yang ni orang-orang ulama-ulama kita, yang ni sahabat-sahabat Nabi ni. Mereka ni dia kata arghabu butunan, orang yang kuat makan. Ha, dia kata wa ajbadu 'inda al-liqa', pengecut bila nak perang. Han dia kata, wa akdzabu al-sunan, berdusta pula bila cakap. Ha, jadi sahabat ada dengar dia cakap, maksudnya dia kata, bahkan engkau yang berdusta, engkau seorang munafik. Tapi bila dia pun nak pergi report dekat Nabi, rupanya ayat Quran telah turun. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jadi menunjukkan tindakan dia mengejek para sahabat. Tadi menyebabkan dia menjadi kafir. Berkata Imam Ilkiya Al-Harasi rahimahullah ta'ala. Imam Ilkiya Al-Harasi di antara ulama mazhab Asy-Syafi'i. Dia ada kitab Ahkamul Quran. Dia kata dalam kitab Ahkamul Quran dalam tafsir ayat ini, pada ayat ini ada dalil bahawa orang yang bermain-main dan bersenda gurau sama ada dalam menzahirkan kalimah kufur dalam bentuk dia tidak dipaksa bahawa dia adalah menjadi kafir. Kerana orang-orang munafikin itu ketika mereka menyebut apa yang mereka sebut tadi dengan bentuk main-main. Sebab tu mereka kata, mereka ni orang munafikin tadi bila dengar kata Nabi dah turun ayat ni kepada mereka, mereka datang nak minta maaf, ya Rasulullah, kami cakap ni tadi senda gurau saja. Kita ni jalan jauh, melawak-melawak. Kan musafir lawak-lawak dengan kawan-kawan, tak ada apa pun. Allah Ta'ala kata, la ta'tadiru. Tak ada bagi alasan, lawak tak lawak. Qad kafartum, kamu dah kafir. Ba'da imanikum. Na'udzubillah min dzalik. Kan. Fa akhbar Allah Ta'ala an kufrihim bil la'ib bidzalik. Maka Allah bagi tahu bahawa mereka menjadi kufur sebab tindakan mereka bersenda gurau. Wa dalla 'ala anna al-istihza'a bi ayatillahi ta'ala kufrun. Menunjukkan bahawa mempersenda guraukan ayat-ayat Allah Ta'ala adalah kufur. Dan ini perkara yang sangat berat. Dan mempersendakan agama ini boleh berlaku dengan pelbagai bentuk. Bukan mesti dia cakap, mungkin dengan perbuatan. Orang suruh salat, jom salat. Dia buat muka geli-geleman. Tak muka geli-geleman kan, macam tak suka lah. Kan ha. Itu mempersenda kan, untuk jom bayang. Mayanglah malam kan. Haa kan, dia ya, tak apalah kan, pindulah sagi-sagilah, lek-lek tu, apa-apa semayang-semayang ni. Haa, itu dia telah mempersendakan solat. Kan, apa sunah-sunah ni tu, dia cakap tu nak melawak. Tapi melawak tak kena tempat, tak kena gaya. Bukan benda untuk buat lawak-lawak. Agama ni jid, agama ni sungguh-sungguh, bukan benda melawak. Nabi dalam ceramah Nabi, Nabi mengajak sahabat, pernah Nabi melawak-melawak? Tak ada. Sahabat duduk dalam majlis Nabi bagaikan ada burung duduk bertenggek atas kepala mereka, tegak. Tak ada siapa apa ni nak gelak-gelak buat lawak pula dalam agama. Kan? Tidak ada. Sebab tu Imam Ahmad di antara ulama yang diriwayatkan tegas. Sampai satu hari tok guru dia duduk baca hadis kan. Lepas tu tok guru dia melawak dengan tukang imlak ni. Sebab dia dulu tak ada mikrofon kan. Jadi dia panggil seorang duduk depan, dia jadi mikrofon lah. Tok guru dia kata, beritahu dia apa, haddathana fulan. Dia pun menjerit, haddathana fulan. Jadi tok guru dia tak semang tu, dia melawak lah. Lepas tu gelak Imam Ahmad. Kan, siapa dia duduk berdehem tu? Tok guru dia kata, dia kata Ahmad bin Hanbal. Tok guru dia, Allah, dia kata, awak apa tak habak dia ada. Imam Ahmad dia tak boleh. Walaupun ulama kata sebenarnya kalau dia tidak sengaja dalam apa, ulama yang dalam majlis ilmu, kalau benda tu bukan sengaja kita nak buat lawak, macam tadi lah gelak kan, tak ada apa. Tapi hak dia ni sengaja ada buat lawak ni, itu memang dia larang. Ha, memang sengaja nak buat awak bagi orang gelak. Tak, agama bukan nak buat orang gelak, agama nak buat orang menangis. Ha, sahabat dengar Nabi cerita menangis, bukannya gelak, ketawa. Kalau ketawa pun bukan ketawa riang gembira, ketawa seronok dengan ganjaran nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, itu lain. Ha, jadi yang penting, tapi masalah kita bincang ini adalah berkaitan dengan mempersenda dan memperolok-olokkan agama. Dan benda ni kadang-kadang berlaku. Kalau kita tengok rancangan-rancangan lawak jenaka kan, ni pun buat lawak tak kena gaya. Kan? Dan ini sangat bahaya. Nak melawak dengan kawan-kawan, melawaklah benda yang benar. Sebab dalam lawak pun Nabi larang kita berdusta. Nabi kata ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman taraka al mira'a wa in kana muhiqqan wa bi baitin fi wasatil jannah liman taraka al kadhib wa in kana maziha wa bi baitin fi a'la al jannah liman hassana khuluqah. Rawahu Abu Daud, hadis sahih. Nabi kata aku jamin syurga, rumah di pinggir syurga bagi orang yang meninggalkan berdebat, berjidal walaupun dia benar. Orang yang mengalah bila bergaduh, gaduh dalam urusan-urusan dunia ni, merebutlah, dia mengalah. Malah nak gaduh, saya alahlah. Kan, sendiri kereta mengalah bila. Kan. Tu dia mengalah. Orang yang mengalah macam ni, Nabi kata aku jamin dekat dia rumah di pinggir syurga. Di tepi. Wali baitin fi wasatil jannah, rumah di tengah-tengah syurga bagi orang yang meninggalkan berdusta walaupun dalam keadaan dia melawak. Dan sebab tu melawak tak boleh. Nabi tak melawak dalam benda yang dusta. Nabi melawak benda yang sungguh-sungguh. Ha. Macam ada orang datang minta unta, ya Rasulullah bagilah aku unta. Nabi kata bagi dekat dia anak unta betina. Dia kata, ya Rasulullah, buat apa nak bagi anak unta? Bukan nak buat apa kecil. Nabi kata, bukankah unta itu memanglah anak kepada unta betina ataukah anak unta jantan? Nabi melawak benda yang betul. Dia tak melawak benda hal tak betul. Ha. Jadi, melawak pun tak boleh cakap bohong. Dalam Islam, apatah lagi melawak. Pesanda agama. Dan Nabi kata, aku jamin rumah di atas syurga bagi orang yang memperelokkan akhlaknya. Dan juga di antara masalah melawak, ada sebut cerita masalah melawak, di antara benda yang tak boleh diharamkan dalam Islam ialah prank, kena orang. Yang ini haram. Nabi kata la yahillu li muslimin an yurawwi'a muslima. La yahillu li muslimin an yurawwi'a muslima. Hadis ini datang sebab apa? Sahabat ni depa pergi musafir dengan Nabi. Betul, seorang tu duduk tidur. Dia letak barang di tepi kat kepala dia. Depa ni pi ambil sembunyi. Kan, tali dia. Tali depa tak tahu lah tali. Dia bangkit-bangkit tidur, kata, mana tali aku ni, hilang. Siapa ambil kan? Dia pun duduk gelak-gelak. Kan, buat sorok. Cuma ya Rasulullah, tali aku hilang. Nak buat macam mana ni, sekali nak ikat barang apa tak boleh. Tengok dia pun gelak-gelak. Nabi kata kepada siapa? Kami zorok. Nak melawak. Nabi kata la yahillu li muslimin, tidak halal bagi orang Islam untuk menakut-nakutkan muslim yang lain. Tak boleh. Nabi kata wailun liman yakdhib liyudhhika bihi an-nas. Celakalah bagi orang yang berdusta untuk buat orang gelak. Juga hadis. Tak boleh melawak dengan dusta. Ha, ini di antara benda yang kena jaga. Kalau ini dalam perkara biasa, kalau melawak mempersendakan agama, itu memakan jadi kufur. Demikian juga mengejek, memperolok-olok, mempersendak-sendak. Apa janggut-janggut ni? Macam kambing eh. Mak hang ni umur baru 30, duk pakai tudung nampak macam 50. Ha. Dia mengejek ini, dia pakai tudung. Sebab dia tak suka tudung tu. Ini menyebabkan dia jadi kafir. Tetapi tetapi orang tu ada janggut, tapi janggut dia tu memang melucukan. Nampak macam mana kejadian khilqah dia. Kita tengok pun kita tergelak. Nak buat macam mana, dia tak sengaja. Tu dimaafkan. Tapi kalau dia sengaja mengejek, tapi bukan sebab dia mengejek tu dia tak suka akan janggut, tapi memang cara janggut si fulan tu tumbuh, dia melucukan, dia kena tahan, tak boleh ejek. Tak boleh kata janggut hang ni apa macam kambing. Dia bukan hina sebab dia tak suka janggut, dia pun janggut penyang lah. Tapi kawan tu janggut macam kambing, buat macam mana? Allah Ta'ala cipta yang ni haram. Kalau macam ni haram, tak ada kufur. Sebab dia dia menghina itu bukan sebab janggut tu sendiri, tapi sebab cara janggut kawan tu. Masalahnya. Ha, orang tak isbal kan. Dia kata apa jadi fashion banjir mana? Itu kalau itu dia tak dia dia benci kepada orang yang tidak isbal, kufur. Tapi kalau cara kawan tu pakai memang tak kena gaya, cara dia pakai tu menampakkan tubuh badan dia macam melucu kan. Yang ni haram. Kalau dia ejek sebab itu, maka hukumnya haram. Sebab tak boleh kita mengejek orang Islam. Tak boleh mengejek orang Islam. Ha. Baik. Itu tafsirnya. As-sabi' yang ketujuh. Ini penting. Ini banyak berlaku lah. Terutamanya zaman sekarang. As-sabi' kata mu'alif rahimahullah. As-sihr. Wa minhu as-sarf wal-atf. فَمَنْ فَعَلَهُ أَوْ رَضِيَ بِهِ كَفَرْ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Yang ketujuh, sihir. Dan di antaranya as-sarf wal-atf. Sihir, as-sarf apa dia? Sihir pemisah. Wal-atf, sihir pengasih. Kenapa Syekh sebut ni? Sebab hak ni banyak orang nak buat lah. Ha. Faman fa'alahu, siapa yang buat benda ni atau redha akannya, maka menjadi kafir. Dalilnya firman Allah Ta'ala, dan tidaklah keduanya, yakni malaikat Harut dan Marut, mengajarkan sihir itu kepada sesiapa pun melainkan mereka berdua berkata, sesungguhnya kami ini hanyalah ujian Allah kepada kamu, maka janganlah kamu jadi kufur. Yakni janganlah kamu buat sihir. Allah menamakan sihir kufur. Makna fala takfur fala taf'al sihran, jangan kamu buat sihir. Fala tata'allam sihran, jangan kamu belajar sihir. Maka belajar sihir dan beramal dengan sihir adalah kufur, dan siapa yang redha dengan kufur adalah kufur. Baik, sihir dari segi bahasa bermaksud ma khafiya wala tufa sababuh, benda yang tersembunyi sebab dia, yang kita tak tahu sebab dia pasal apa jadi lagu tu. Masa cinta dulu sikit punya macam berlangkah ke, kahwin habis duit juta-juta-juta kan, grand punya kahwin, lepas tu pergi bulan madu pula sampai berbulan-bulan-bulan kan, seronok betul kahwin kan? Orang main pun seronok, makan sedap, tiba-tiba cuih dengar tengoklah sahabat cerai. Pasal apa cerai? Kita pun tak tahu sebab apa. Jadi benda yang sembunyi sebab dari segi bahasa ni dinamakan sebagai sihir. Kita tak tahu sebab apa. Ha, tengok kipas ni tak pusing. Sebab apa dia pusing? Kalau orang kampung jakun dia tak pernah tengok, dia main dia masuk perak kan. Ha? Tahu perak. Perak tu dia tak tahu lah dia jakun. Tahu jakun. Ha. Perak tak tahu jakun, tak tahu kena tengok kamu dia. Ha, dia tak pernah tengok kipas bergerak. Ha. Tak pasal apa kipas ni tengok, sihir. Ha, itu dari segi bahasa. Bahasa kipas ni sihir, semua sihir, benda yang kita tak tahu sebab dia. Itu dari segi bahasa. Tapi yang kita nak cerita ni sihir dari segi istilah. Istilah ulama nak mentahdidkan makna sihir dari segi jamak dan manik. Dari segi istilah ahli mantik ni, dia kata jamak dan manik susah. Sebab sihir ni banyak. Sihir ni banyak, banyak jenis. Tetapi maksud sihir yang makruf, tapi tidak mampu memberikan takrif jamak dan manik. Takrif yang jamak dan manik ni nak habaq macam mana? Takrif yang mengikut kaedah ilmu mantik. Tidak mampu mentakrifkan sesuatu mengikut kaedah ilmu mantik bukanlah bermakna benda tu tak diketahui. Sebab nak tahu cara benda ni, orang dah tahu sihir ni sebelum Aristotle di lahirkan lagi. Orang dah tahu dah sihir ni. Yang ni satu amalan yang melibatkan kerja-kerja syaitan, dan dia boleh memberi kesan kepada manusia, sama ada memisahkan orang yang dulunya berkasih sayang, ataupun menyebabkan orang itu yang dulunya saling bermusuhan menjadi kekasih, ataupun orang yang sihat jadi sakit, ataupun orang yang sakit jadi sihat. Mengubah benda yang asalnya tidak bergerak kepada bergerak, kepada benda yang bergerak tak bergerak. Ini sihir. tapi dia melibatkan kerja-kerja syaitan. Ibn Qudamah kata sihir ni ruqan wa adwiyah, ubat-ubatan, jampi-jampi yang melibatkan kerja syaitan yang beri kesan kepada orang yang kena sihir. Lalu dia buat orang tu sakit, mati. Sihir ni ada hakikat. Di sisi ahli sunnah wal jamaah, sihir boleh membunuh. Dan sihir adalah kufur. Kerana Allah Ta'ala berfirman, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Dan mereka itu mengikut apa yang dibacakan oleh syaitan pada zaman Sulaiman, Nabi Sulaiman AS. Yani Allah Ta'ala kata asal sihir ni tilawatu syaitan. Yani jampi serapah yang diajar oleh syaitan. Syaitan yang dia sihir. Wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman tidak kafir. Sebab apa? Sebab Yahudi adalah orang yang paling kuat sihir. Lepas tu dia berkata Nabi Sulaiman saja. Ha, ini sebab dia. Allah Ta'ala, Allah nafikan benda ni. Bukan Sulaiman ajak, tapi syaitan yang ajak pada zaman Sulaiman. Wama kafara Sulaiman. Sulaiman tidak kafir, yakni Sulaiman tidak buat sihir. Allah menamakan sihir kufur. Tengok. Ulama-ulama tak kata wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Sampai tekat ni saya dah cukup untuk kita kata sihir kufur. Wama kafara Sulaiman. Sulaiman tidak kafir, yakni tidak buat sihir. Allah menamakan sihir kufur. Dalil yang kedua, sihir kafir. Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Tetapi syaitan yang kafir sebab mereka mengajar manusia sihir. Dalil ketiga, sihir kafir. Wa ma unzila 'ala al-malakaini bi babil harut wa marut. Dan juga apa yang kami turunkan kepada dua malaikat di negeri Babylon, Harut dan Marut. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Dalil yang seterusnya bahawa sihir kufur. Tak kata فَلَا تَكْفُرْ أي فَلَا تَفْعَلْ سِحْرًا. Jangan kamu buat sihir. Allah menamakan mengajar dan belajar sihir kufur. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Mereka belajar perkara yang mana membolehkan mereka memisahkan seseorang dengan pasangannya. Umum, pasangannya. Zawj dalam bahasa Arab maknanya pasangan. Sama ada suami isteri, kawan baik, binatang peliharaan. Dia ni suka kucing. Mak dia kata, rimah budak ni, duduk belah kucing, aku pergi cari jampi sikit. Sama, yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Ni kerja sihir yang paling utama. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Mereka tidak memberi manfaat, tidak memberi mudarat sesiapa pun melainkan dengan izin Allah jua. Allah yang bagi izin. Mereka tak boleh kesan, saya tak boleh bagi kesan dengan sendiri dia. وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يَضُرُّهُمْ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. Seterusnya, sihir memudarat kan, tidak memberi manfaat. Mereka belajar benda yang mudarat kan, tidak memberi manfaat. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اشْتَغَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Dalil seterusnya, sihir kufur. Dan mereka telah tahu siapa yang buat sihir ini, di akhirat nanti mereka tidak ada bahagian sedikit pun. Yang ni dia masuk neraka, tak ada pahala sedikit pun. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Dan sangat jelek dan jijiklah perbuatan mereka kalau mereka tahu. Ini juga dalil. Dalam satu ayat sahaja Allah bagi tahu sihir ini kafir banyak kali. Jadi ada syak tak kata sihir itu kufur? Tak ada syak. Sihir yang melibatkan perbuatan syaitan adalah kufur. Dalam hadis Nabawi, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibu sab'al mubiqat." Jauhilah tujuh perkara yang boleh merosakkan dunia dan akhirat kamu. Qalu ya Rasulullah, "Wa ma hun?" Wahai Rasulullah, apakah ia? Nabi kata, asyirku billah was sihr, syirik kepada Allah, sihir, wa qatlun nafs allati harramallahu illa bil haqq, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak, wa aklur riba, makan riba, wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim dengan cara yang batil, wa tawalli yawm az-zahf, dan berpaling lari daripada medan perang. Tentera kan, khalifah, pemerintah yang dipertuan agung, sultan, raja, menghantar tentera pergi perang. Dah dalam medan perang dah, nak perang, duduk tengah perang, dia lari. Lari sebab apa? Takut. Tawalli yawmazah jubnan, takut, pengecut. Ini dosa besar. Dibenarkan lari hanya kalau tentera musuh tiga kali ganda daripada tentera orang Islam. Kalau sekali ganda, dua kali ganda, tak lari. Ha. Tapi pergi perang, Allah malimah perang kata, banyak sangat ni, tak boleh menang, kita kena lari dulu. Tak apa. Ha. Tapi kalau tengok, tengah-tengah ni boleh lagi, boleh menang ni, insyaAllah. Ha. Kena perang dulu. Ha. Ataupun dia lari sebab nak susun strategi. Tak apa. Tapi lari sebab pengecut, kan, dah duduk perang kan, dan dia pula tentera yang memang ditugaskan untuk berperang, ini dosa-dosa. Wa qadhful muhsanat al-mu'minat al-ghafilat, dan menuduh perempuan yang terpelihara marwahnya, yang beriman kepada Allah, yang lalai daripada zina, buat zina. Perempuan ni tak terfikir pun zina-zina ni. Jadi kita pergi tuduh dia berzina, na'udzubillah. Ha, tapi perempuan hak jenis garik-garik tu, tak garik. Perempuan hak jenis kata-kata lah. Hak tu dia tak masuk dalam qadhful muhsanat. Ha. Ha, tapi perempuan hak menjaga maruah. Baik. Dan Nabi sebut mana sihir ni dosa besar. Dan ayat Quran menunjukkan sihir ni adalah kufur dari amalan syaitan. Dan sihir ada dua jenis. Yang pertama sihir hakiki, yang berbentuk perbuatan syaitan. Jampi-jampi kan, mulut tu kemak kami cakap apa tak faham, dengar-dengar bismillah, bismillah, jampi pedia ke lah. Ha, dengar bismillah depan tu, lepas tu bismillah apa tak tahu, bismillahirrahmanirrahim ke. Ha, kan dia baca gitu, dia tak baca rajin. Ha, dia tak dengar, dia baca depan lah. Dia kalau jampi hak betul hak syar'i ni, dia baca dia tak dengar. Hak jenis jampi sat slow, sat kuat ni, ha, tu sihir lah. Di antara cara nak kena tukang sihir, ha, kalau orang yang jampi secara syar'i, dia jampi, kita dengar daripada awal sampai habis, dia tak larang. Dia tak kata, keluar sat, saya nak jampi. Ha, jenis suruh keluar sat tu, ha, tu siap lah. Ha, maknanya kita akan keluar daripada syurga selama-lamanya. Ha, sebab kita dah terjebak dalam sihir. Ha, ini jampi yang macam ni, yang melibatkan jampi dan memberi kesan boleh mati, macam santau kan, santau mati kan, santau angin, santau tuju, buat santau mati kan. Yang ni melibatkan jin dan syaitan, dia memuja jin dan syaitan. Nak jadi tukang sihir ni banyak kerja nak kena buat. Pertama dia kena pi puja Ra'isul Jin ataupun Amirul Jin tu. Ha. Dia bukan boleh puja jin tu kan, dia kena cari ketua jin kan, minta, ha, puja. Lepas tu jin tu bagilah syarat-syarat dia. Syarat dia kalau anak jin ni sembilan jemaah yang nanti kan. Ha. Ni kalau nak ambil jin kafir lah, ha, jemaah yang nanti kan. Ha. Quran kena baca. Ha. Tapi dia buat semua ni sebab apa? Ta'atan lil jin. Dan ini syirik akbar. Waktu kata-kata Masya Allah, macam mana tengok Pak Long tu jampi orang tu, dia tu subuh-subuh tu orang tak main lagi, dia tu pergi buka pintu masjid tu. Macam mana apa kata dia tu sesat, dia jampi tu jadi terus. Kan, pasal memang itu syarat perjanjian dia dengan jin, dia buat benda tu. Masalahnya dia jangan tertipu, ha, nama ustaz jampi ya, cakap tu, ya, ustaz dia tak jenis jampi-jampi. Kan, ustaz tak, jampi dia bukan pekerjaan suka-suka. Ha, dia bukan profession. Jampi ni khidmat, khidmat masyarakat. Ha, orang sakit kita pergi tengok dia, kita baca doa, semua orang boleh jampi. Tak ada, eh, Tok Bomo ni dapat mana Datuk Kadar. ni banyak. Jangan nak buat main. Orang Letuk Kadar. Dia Letuk Kadar dapat khadam malam Letuk Kadar. Orang ni power semua dia kata. Ubat. Dapat khadam Letuk Kadar. Masya Allah. Ah, tu bukan khadam Letuk Kadar. Ha. Itu jenis jahannam lah. Sihir. Itu sihir. Ha. Jenis kita main kat dia. Tak apa, tahu dah ni nak buat apa ni, siap dah ayak semua nanti. Ha, tak tu bahaya je. Jenis tanya nama mak pula. Mak nama buat apa mak aku? Aku yang sakit, bukan mak aku. Ha, kan? Pasal dia tanya nama mak, pasal ada benda lah. Ha, dia nak buat. Tu di antara tanda-tanda ahli sihir. Dan sihir ni hakiki, melibatkan jin dan syaitan. Ada sihir khayalan, dia bukan ada jin pun, tapi disebabkan kecekapan tangan dia, dia sihir kita, ataupun dia guna ubat-ubat yang orang sebut sebagai silap mata. Ha, tengok dia belah orang, belah, terbelah orang tu. Ha, dah rupanya dia memang ada trik kotak tu, dalam kotak tu memang ada orang. Ha, silap mata lah, kita kata jenis kedua ni silap mata, kan? Dan sihir silap mata ini adalah sihir tukang sihir Firaun. Allah Ta'ala kata, فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى. Tiba-tiba tali-tali mereka, tongkat-tongkat mereka dikhayalkan kepadanya, kepada Musa. Disebabkan sihir mereka, ia bergerak-gerak. Sebab mereka lomok dekat tongkat mereka, atau lomok tu sapu lah, lomok kat tongkat mereka tu dengan tali mereka tu merkuri. Tahu merkuri? Besi yang cecair. Kan? Yang dalam termometer tu ada merkuri. Lepas campur merkuri ataupun orang Arab sebut zibak. Lepas letak kat tengah panas, maka menyebabkan benda tu macam bergerak-gerak. Bukan ulak pun, dia tak berubah jadi ulak. Tapi bila Musa AS campur tongkat dia, jadi ulak semua. Sebab tu bila tu Ali Syah kata, memang ini betul, ini bukan sihir. Ha. Jadi sebab tu dia petau kata tu bukan sihir. Sebab dia kata ni betul, ini kerja Tuhan. Ahli sihir tak boleh tukar tongkat jadi ular. Dia tak boleh tukar. Tapi dia boleh tipu mata kita, kata benda tu bertukar. Ha. Dia beri kesan kepada mata sebab kecekapan ubat-ubat yang dia buat. Sihir jenis ni kadang-kadang dia guna jin, kadang-kadang dia tak guna jin, dia hanya guna alat-alat saja. Kan? Tetapi hukumnya dua-dua jenis sihir ni haram. Baik hak sihir hakiki mahupun sihir takhili. Ha, ni kena faham. Jadi lepas ni tak payah duk tengok David Blaine lah. Ha. Sebab hukumnya haram. Tetapi sihir yang pertama tadi hakiki itu memang kufur. Pastilah sebab dia melibatkan penyembahan syaitan dan jin. Sebab itu Imam Syafi'i kata, wassihru ismun jami'un lima'anin mukhtarifah. Sihir ni banyak jenis, Imam Syafi'i kata. Maka kita nak hukum dia macam mana? Kita habakkan dia. Sif sihrak. Bagi tahu macam mana hang buat sihir ni. Kalau dia habak aku buat gini gini gini melibatkan pemujaan jin dan sebagainya, ataupun kita pergi siasat tengok macam mana dia buat sihir. Tengok dalam rumah dia ada tengkorak, lilin, buat semua kain hitam, hijau, kuning semua ada. Ha, itu jin lah. Tapi kalau tengok rumah dia ada alat-alat perkakas, mesin-mesin saja, ubat-ubat saja, maka itu adalah tukang silap mata. Jikalau dia mensihirkan orang dengan benda kalam yang kufur sarih, maka disuruh bertaubat. Jika tidak bertaubat, maka dibunuh sebab dia murtad. Dan diambil hartanya fai'an. Harta dia dirampas menjadi harta orang Islam sebab dia murtad. Tetapi kalau dia sihir itu tidak ada kalam kufur, tetapi dengan benda-benda yang tidak diketahui dan tidak memudaratkan sesiapa, maka dilarang dan dicegah dan ditazir. Tapi kalau sihir dia memudaratkan, sama dia kalau syarat ini panjang tak dan itu dia. Kan dia kata dalam kita al-um macam kata, kalau sihir itu memudaratkan dia hukum juga. Kalau dia bunuh orang dengan sihir dia, maka dia hukum qisas. Ha. Dia buat belah-belah tu terbelah sungguh. Ha, duk gaji-gaji kotak tu tergaji sungguh, mati orang tu. Ha, jika tu dia kena qisas. Dia kena qisas. Baik. Jadi ini hukum tafsil sihir. Jadi sihir ni secara mudah kita nampak, ada sihir yang melibatkan pemujaan syaitan, maka ini kafir. Sihir yang jenis kedua tidak melibatkan pemujaan syaitan, tapi hukumnya haram. Tetapi dia menjadi kafir bila dia menghalalkan perbuatannya. Bila dia kata silap mentah ni halal, masalahnya, maka ini adalah haram, jadi kafir. Sebab apa? Silap mentah dusta. Hukum berdusta haram. Semua orang tahu, ijma' kaum muslimin, dusta adalah haram. Jadi buat dia kata dusta boleh, berbohong itu boleh, halal. Maka hukum dia yang telah kita sedia tahu, mengharamkan, menghalalkan apa yang haram adalah kufur. Baik, ini berkaitan dengan dengan sihir. Dan hukum ahli sihir darbatun bisif, dipancung kepala dia. Dan ulama ada khilaf, adakah disuruh bertaubat ataupun kita hukum dia juga. Jadi dalam mazhab Syafi'i, disuruh bertaubat macam orang murtad. Sebab dia murtad kalau sihir dia melibatkan benda syirik. Kalau tidak melibatkan syirik, sekadar silap mata, ditazir. Kalau sihir dia itu tidak syirik, hanya silap mata, tapi dia telah membunuh orang dengan sihirnya, dia buat ubat dan sebagainya bagi orang mati, maka itu dia hukum qisas. Yang kelapan, al-thamin, kata muallif rahimahullah, al-thamin mudhaharatul musyrikin wa muawanatuhum ala al-muslimin والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقوله تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين أسألني أن كل واحد تنبهني بالبحث. Kata Syekh Mu'alif rahimahullah, yang kelapan yang membatalkan Islam adalah menjadi tulang belakang orang musyrikin, menjadi penyokong setia orang musyrikin dan membantu mereka memerangi kaum muslimin. Dan dalilnya firman Allah, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang memberikan kesetiaannya kepada orang kafir, maka dia termasuk daripada kalangan mereka. Sesungguhnya Allah tidak beri petunjuk kepada orang yang zalim, yakni orang-orang yang melakukan syirik dan kufur. Dalil yang kedua, tambahan daripada Syekh bin Baz, jikalau mereka tidak menyahut seruanmu, maka ketahuilah bahawasanya mereka itu mengikut hawa nafsu mereka. Dan siapakah yang lebih sesat selain daripada orang yang mengikut hawa nafsu mereka tanpa petunjuk daripada Allah? Sesungguhnya Allah tidak beri petunjuk kepada orang-orang yang zalim, yakni orang yang tidak mahu meninggalkan wala kepada orang kafir. Yang kelapan ini, yang Syekh nak cerita di sini, ialah satu jenis daripada memberi wala kepada orang kafir. Sebab di antara syarat iman kepada Allah dan Rasul, mestilah berlepas diri, membenci dan memusuhi kekufuran dan orang kafir. Macam yang kita dah habaq tadi, man lam yukafiril kafir aw syakka fi kufrihi aw sahha madhhabahu fa huwa kafir. Jadi mesti mengkafirkan orang kafir, dia tak boleh ada perasaan cinta, kasih dan sayang kepada orang kafir. Mesti benci sebab atas dasar kekufurannya, bukan sebab jenayahnya. Dia beza tak? Beza. Benci orang buat jenayah ni, orang Islam pun kita tak suka apa jenayah, ha? Tapi orang kafir kita benci sebab jenayah yang paling besar yang dia buat, iaitu kufur, ha? Jadi wajib kita membenci orang-orang kafir disebabkan kekufurannya. Dan ini syarat sah iman, dan dia adalah syarat la ilaha illallah yang ke tuhlah, ha, ketujuh, ha. Dan sebagian ulama kata yang kelapan. Syarat yang ketujuh adalah, ha, syarat yang ketujuh, cinta kepada kalimah la ilaha illallah dan pengikut-pengikut kalimah la ilaha illallah, dan lazimnya membenci sesiapa yang membenci kalimah la ilaha illallah. Dan sebagian ulama menjadikan ini yang syarat yang ke-8, membenci orang-orang musyrikin. Jadi wajib membenci orang musyrikin, dan ini syarat sah iman. Dan wajib memberi wala kepada orang mukmin. Memberi wala kepada orang mukmin, memberikan kesetiaan, kecintaan, kasih sayang kepada orang-orang yang beriman atas dasar iman. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awthaqa 'ural imani an tuhibba fillah wa tubghida fillah." Sesungguhnya seteguh-teguh ikatan iman itu engkau cinta kerana Allah dan benci kerana Allah. Allah Ta'ala menjelaskan dalam Quran bahawa perbuatan mencintai dan mendekati dan bermesra dengan kaum musyrikin ini menafikan iman dan tauhid. Allah Ta'ala kata, "La yattakhidhil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wa man yaf'al dhalika falaysa min Allah fi syai' illa an tattaqu minhum tuqah." وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. Allah kata, لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ. Tidak mungkin orang beriman mengambil orang-orang kafir sebagai teman rapat setia kekasihnya. Awliya maknanya orang yang rapat. وَلَا وَلَيَا maknanya orang yang dekat dengan kita, kan? Mana wilayah dekat, al-qurb ini menjadikan teman setia, teman rapat. Tidak mungkin orang beriman mengambil orang kafir sebagai teman rapat mereka selain daripada orang-orang beriman sendiri. Teman rapat orang beriman hanyalah orang beriman. Barang siapa yang buat perkara demikian, menjadikan orang kafir sebagai teman rapatnya, maka dia bukan daripada, dia tidak mendapat apa-apa pun daripada Allah Ta'ala. Tidak akan diberi pahala. Siapa yang tak dapat pahala ni? Siapa dia yang orang tak dapat pahala langsung? Orang kafir lah. Orang beriman, dia buat dosa, dia dapat dosa. Dia buat maksiat, dia buat pahala, dapat pahala. Kan? Dia pergi rumah pelacur, dia berzina. Keluar-keluar, dia berzina, tengok ada orang minta sedekah. Tapi tu dia bagi izin sedekah. Ikhlas lillah ta'ala. Dia berzina tadi, dia berdosa. Dia sedekah, dapat pahala. Itu orang beriman. Adapun orang yang tak dapat pahala langsung, ini orang kafir. فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا kecuali satu kondisi saja Allah bagi. أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاهُ. Dalam keadaan kamu takut sesuatu daripada mereka, maka kamu bertaqiyah. Taqiyah. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ. Allah bagi amaran keras akan azab dirinya kepada kamu. Wa ila Allahil masir, dan kepada Allah tempat kembali. Dalam mentafsirkan ini, Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah berkata, janganlah kamu wahai orang beriman mengambil orang kafir sebagai tulang belakang dan penolong kamu. Kamu memberikan kesetiaan kepada mereka berdasarkan agama mereka, dan kamu menjadi tulang belakang kepada mereka memerangi orang-orang Islam, dan kamu menunjukkan kepada mereka aib-aib orang Islam. Maksudnya orang kafir nak perang dengan kita, dia tolong buka pintu. Ha, itu maksudnya. Kerana siapa yang buat demikian, tidak ada baginya daripada Allah sedikit pun. Yakni dia telah berlepas diri daripada Allah. Dan berlepas diri daripada Allah maknanya murtad daripada agamanya. Itu maknanya. Dan masuk ke dalam kufur kecuali kamu bertaqiyah kerana kamu takut. Yakni kecuali jika kamu berada dalam kekuasaan orang kafir dan kamu takut akan keselamatan diri kamu, lalu kamu muzahirkan kepada mereka kecintaan dengan lidah lisan kamu, dan kamu menyembunyikan permusuhan dalam hati kamu, dan jangan pula kamu membantu mereka dalam perkara kufur mereka, dan jangan kamu bantu mereka memerangi orang Islam. At-taqiyah bil lisan, daripada Ibn Abbas. Yakni kita dibenarkan dalam keadaan kondisi tertentu takut, kita mengucapkan kalimah-kalimah yang zahirnya macam nak kata ada sokong-sokong orang kafir, tapi dia tak boleh salih juga. Ha, dia pujilah, bagus Amerika, bagus bangunan tinggi, jalan raya elok. Ha, tak apalah. Tapi dia kata Amerika bagus, dia punya demokrasi. Itu kufur. Itu kufur. Sebab dia puji agama. Dia puji agama. Amerika bagus, liberty. Itu kufur. Sebab dia puji agama. Tak boleh puji agama. Puji hak dunia-dunia dia tak apalah. Nak ambil hati dia. Ha, oh, Masya Allah. Maju negara hampa ni. Ha, tak apalah. Jadi itu dibenarkan taqiyah dalam kondisi tertentu, ataupun dipaksa bunuh dalam keadaan dia nak tembak. Itu dibenarkan dengan lidah dalam keadaan hati dia membenci kekufuran. Ini saja kondisi yang Allah bagi untuk kita memzahirkan walak kepada orang kafir. Tetapi tidak boleh kalau dia kata, kalau kamu lani aku nak hang, join kami, kami nak pergi perang dengan orang Islam, jom join kami. Kalau hang tak join, kami bunuh. Tak boleh. Kalau dia join, dia kafir. Dia wajib mati ketika itu, mempertahankan saudara seagama dia. Sebab darah dia tidaklah lebih mulia daripada darah orang Islam lebih ramai di negara Islam. Apa salahnya dia mati demi pertahankan negara Islam? Kan? Masuk syurga. Jadi tidak boleh membantu mereka dengan perbuatan. Ibn Abbas kata, Allah melarang orang mukmin untuk berlunak-lunak dengan orang kafir dan menjadikan mereka sebagai teman setia selain daripada orang beriman, kecuali orang kufar itu menguasai mereka lalu mereka menzahirkan kelunakan namun menyelisihi mereka dalam agama. Firman Allah Ta'ala juga, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang yang beriman, jangan kamu ambil Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia. Ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka itu teman setia sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain, sama-sama depa saja. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa yang berkasih sayang dengan mereka, maka dia termasuk daripada mereka. Ini dalil dia. Kata kafir, innallaha la yahdi al-qaumadh dhalimin. Allah tidak bagi petunjuk kepada orang yang zalim. Dan banyaklah dalil-dalil Al-Quran banyak. Sehingga ulama kata perintah dan larangan, larangan yang paling banyak dalam Quran selepas larangan syirik ialah larangan memberi walak kepada orang kafir. Larangan yang paling banyak dalam Quran, larangan syirik. Jangan buat syirik, jangan buat syirik. Larangan yang paling kedua banyak dalam Quran, jangan berkasih sayang dengan orang kafir. Sebab berkasih sayang dengan orang kafir adalah syirik. Itu jawapannya. Kan? Dan Nabi SAW bersabda, man jama'al musyrik aw sakana wa sakana ma'ah fa innahu mithluh. Siapa yang bergaul dengan orang musyrik dan tinggal sebumbung serumah dengan mereka, maka dia seperti mereka. Ha. Nabi kata jangan, dan hadis yang lain pula Nabi kata jangan kamu tinggal bersama la tujami'al musyrikin. Atau dalam hadis lain berkata, ana bari'un mimman, aku bebaskan diri, aku berlepas diri daripada orang yang iman ya'ishu baina al-musyrikin. Aku berlepas diri daripada orang yang hidup bersama dengan orang-orang musyrikin. Nabi kata la tatara'a narahuma. Tak boleh saling terang menerangi. Yani orang dulu pakai api kan, rumah depa duduk sebelah-sebelah, saling terang menerangi. Tak boleh, Nabi tak bagi. Sebab apa? Sebab bila kita berkawan dengan orang kafir, duk bermesra-mesra, lama-lama kita pun jadi macam dia. Dan ini memang hakikat. Kan, kalau tengok contoh Filipin. Kan? Selatan Filipina dulu 100% Muslim. Kan? Siasah kerajaan Filipina dia ambil orang Islam tu sikit main duduk dekat kawasan utara. Kan? Yang orang Sulu tu dia main ambil rumah dekat belah Luzon. Kan? Yang hak orang Kapiak hak belah sana dia main bubuh sikit dekat tempat orang Islam. Lama-lama nampak perubahan dia. Kan? Orang Islam dah terkesan dengan orang musyrik. Na'udzubillah min dzalik. Sebab itu di antara perkara yang wajib dalam Islam adalah hijrah. Di antara mazahir kewajipan kita berlepas diri daripada orang musyrikin, hijrah. Nabi kata la tanqati'ul hijrah ma qutila al-kuffar. Tidak akan putus hijrah selama mana orang kafir diperangi. Dan Nabi kata la tanqati'ul hijrah hatta tanqati'at taubah. Tidak putus hijrah sehingga selagi mana tidak putus taubah. Wa la tanqati'ut taubah hatta tatlu'a asy-syams min maghribiha. Dan taubat takkan putus sehinggalah matahari terbit daripada barat. Wajib. Tak boleh duduk dengan orang musyrikin. Dan hijrah ini kondisi dia. Sebut tadi hijrah sikit. Hijrah ni kondisi dia, jikalau seorang itu dia hidup dalam negara kafir, dia tidak mampu menzahirkan agamanya dan dia mampu berhijrah. Maksudnya dia boleh ada kekuatan untuk berhijrah dan ada negara yang boleh dia hijrah, maka fardu ain atas dia untuk hijrah. Dan berdosa kalau dia tak hijrah. Tak boleh dia tinggal dalam negara orang kafir. Maksud menzahirkan agama bukan sekadar dia boleh solat, puasa, zakat, haji, tak. Itu mana-mana boleh. Maksud menzahirkan agama ialah izharu mahasini tauhid wa ma'ayib syirk. Makna dia boleh duduklah negara kafir itu dan dia boleh bagi tahu dekat orang kafir Islam ni betul, agama hampa syirik ni tak betul. Kalau dia boleh dakwah orang kafir masuk Islam, dia boleh duduk. Kalau dia tak boleh menzahirkan syiar ini, haram dia duduk dalam negara kafir. Haram dia duduk dalam negara kafir. Dan dia wajib hijrah. Wajib hijrah kalau dia mampu. Kalau dia tak mampu, dia dhaif, orang tua, kanak-kanak, orang perempuan yang tak mampu nak cari, nak ni, dimaafkan. Mudah-mudahan. Adapun kalau dia mampu menzahirkan syiar agamanya dalam negara tersebut dan dia boleh berdakwah kepada Islam, maka sunat untuk dia berhijrah, tidak wajib. Dan tengok maslahah, kalau dia ini ada boleh dakwah orang kafir, maka aula untuk dia duduk negara tersebut sebagai da'i. Ini tafsil hukum hijrah. Kemudian demikian juga konsekuen daripada hijrah, haram untuk kita musafir ke negara kufar. Tak boleh kita pergi musafir ke negara kafir kecuali dengan syarat. Benda yang kita nak itu tidak ada kecuali di negara kafir tersebut. Seperti orang yang nak berubat, doktor kata terbaik dia kalau nak sakit sembuh kena pergi berubat dekat Jerman. Masalah sebut Jerman lah kan, dah menang kan. Kena pergi Jerman, saya kata teknologi tinggi, negara lain tak ada, saya kata tak ada. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, dia boleh menzahirkan agamanya tadi. Dalam konteks dia boleh menzahirkan agama dia, maka boleh. Demikian juga orang nak pergi belajar ngaji kan, ilmu tu tak ada negara Islam, nak mengaji ilmu yang tak ada dalam negara Islam. Ada ilmu tak negara Islam zaman lah? Tak ada ha? Yang tak ada dalam Islam saja. Ha, boleh kan kita mengaji kat negara kafir. Dan dengan syarat dia boleh menzahirkan agamanya, termasuk menzahirkan agama dia tidak terkesan dengan syubhat kaum musyrikin. Ini pergi mengaji kan, orang musyrikin putak sikit otak dia dan balik jadi tak betul kan? Itu masalah. Ha, dan bala yang datang daripada golongan ni yang paling besar dalam dunia Islam. Kalau kita tengok sejarah, tapi ini cerita panjang lah. Ha. Cerita pasal Oxford lah apa lah. Nak cerita betul. Ha, dulu Perancis. Kalau nak tahu sejarah macam mana masuknya sekularisme dalam dunia Islam, pasal satu ulama nama dia Rifa'ah Tahtawi, dia pergi mengaji kat Perancis. Dia pergi mengaji, dia sudah terkena fitnah. Dia balik, dia kata undang-undang Perancis A, dia kata jangan. Ha. Lalu merintah pun seronok lah, ulama Azhar kata apa saya buat tak boleh ni? Syekh Azhar kata undang-undang Perancis A. Ha. Lepas tu jadilah apa yang jadi sampai lah. Baik. Jadi mana dia larang juga kita pergi musafir ke negara kafir. Dan dilarang kita pergi sukaria. Sukaria tak boleh. Senang-senang nak melancong, nak tengok oh keindahan. Dah indah ni negara kita pun indah. Nak indah semua syurga kan? Kan? Mana ada negara lebih indah daripada syurga? Kan? Eh tidak, dia bukan berat. Ini benda kena sebut. Kan? Sebab kita menyampaikan ilmu. Kan? Kena habaq lah sebab benda ni ramai orang tak tahu. Kan? Demikian juga negara selain daripada negara kafir, negara yang ada maksiat, banyak maksiat, tak boleh kita musafir ke tempat tersebut, tempat-tempat maksiat. Ha, dilarang pergi ke tempat. Sehingga kan ulama salaf, mereka berhijrah daripada kampung ataupun negeri yang ahli bid'ah kuat, dia berhijrah main ke tempat yang ada ahli sunnah. Ha, tapi sekarang susah lah sikit sebab ahli bid'ah di mana-mana. Cakap dia macam tu. Tuhan tak bertempat, mereka bertempat. Faedah dia. Kan? Baik. Jadi ini penjelasan sebuah sedikit. Dan banyak lagi hukum hakam berkenaan dengan walak dan barak. Kan nak cerita panjang. Ha, banyak lagi benda-benda yang kita bincang di sini. Jadi tetapi secara tafsir, secara lubuk cerita dia, memberi walak kepada orang kafir ni ada dua kondisi. Yang pertama, memberi walak kepada orang musyrikin kerana agama, kerana dia suka agama orang kafir tersebut, ataupun dia mendahulukan agama kafir atas agama Islam. Ini masuk kepada konteks man lam yukafir kafir au syakka fi kufrihim au sahaha madhhabahum. Dalam konteks macam ni, dalam konteks macam ni, maka ini menjadi kafir akbar, kufur akbar. Maksudnya puan hang berkawan dengan Mat Saleh ni pasal ai suka dia punya cara pemikiran dia, dia punya cara hidup, style life dia bagus. Dan agama dia tu okey lah, ai tengok kan. Dia okey, agama dia bagus. Ha, ni tak boleh. Kufur. Sebab dia berkawan, dia cinta kepada orang kafir tu sebab agama. Yang kedua, bergaul dengan orang musyrikin sebab dunia, nak habuan dunia. Nak habuan dunia. Kenapa you duduk negara kafir ni? Pindahlah. Kan, mai duduk negara Islam ni, banyak lagi, berpuluh-puluh negara Islam tu ada. Boleh pilih mana mana satu nak duduk. Dia kata, susah negara Islam ni. Gaji sikit banyak. Ha, kerja Amerika gaji besar sikit, dia kata. Kan, hal-hal jenis macam ni, hukumnya haram, tak sampai tahap kufur. Tapi kalau hak jenis, kenapa you duduk selat kat Amerika ni, jadi warga negara Amerika ni sebab apa? Sebabnya tak, saya bebas. Oh, duduk Amerika, saya boleh minum arak. Ha. Setengah-setengah budak Saudi cakap, oh, ni. Dengan buat main. Dia kata, kami duduk Amerika seronok sini, susah dia kata. Zina dah kena sebat lah, dia kata. Budak-budak kecil, macam mana kan? Na'udzubillah. Yang kerana agama, kufur. Dan ulama' telah mentafsirkan masalah ini. Kadang-kadang kita buat main kalam ulama' yang menunjukkan bahawa memang ada pentafsiran. Di antaranya kalam Syekh Sulaiman bin Abdullah al-Syekh rahimahullah ta'ala. Dia kata, wa in kanat muwalatuhum li ajli dunyahum, jikalau muwalat mereka itu kerana dunia mereka, yajibu alaihi minat ta'zir bil hajri wal adab wa nahwihi ma yuzjar amthaluh, wajib pemerintah menta'zir dia, hukum dia. Sebab apa dia pergi berkawan orang kafir ni? Wa in kanatil muwalah li ajli dinihim fa huwa mithluhum wa man ahabba qauman hushira ma'ahum. Kalau dia memberikan kesetiaan kepada orang kafir ini kerana agama mereka, maka dia seperti mereka, kafir macam mereka. Dan siapa yang cinta satu kaum, dia akan dimahsyarkan nanti, dibangkitkan di padang mahsyar bersama dengan mereka. Dan kata Syekh Abdul Latif Abdul Rahman al-Syekh, al-hijrah, berhijrah daripada setiap negeri yang zahir padanya syiar syirik dan kekufuran dan maksiat. Orang yang duduk di dalam negeri ini dan tidak mampu menzahirkan agamanya dan mentasrihkan, menjelaskan, mengiklankan, berlepas diri daripada orang musyrikin dan memusuhi mereka dalam keadaan dia beriktikad bahawa orang kafir itu kafir dan agama mereka batil, tetapi dia tinggal bersama mereka kerana tamakkan harta ataupun sayangkan negara, maka orang ini adalah ahli maksiat dan buat benda yang haram. Ini tafsir para ulama. Kenapa sebut tafsir ni? Kasi ada golongan-golongan yang mendakwa, kata semata-mata duduk negara kafir jadi kafir terus, macam geng-geng Daesh, ISIS apa tu, ha, dia sapu bersih semua. Ha, duduk negara kafir dia kafir. Ha, tak boleh. Sebab tu dia pun tak kisah nak letup-letup apa, dia tak kira. Pipi meletup dia. Ha. Ini di antara perbincangan para ulama. Nak boleh baca lah tu. Kita sebut semua kenaan dengan tafsir dia. Adapun yang Syekh Muhammad sebut di dalam perkara yang ke-8 ini ialah menjadi tulang belakang orang musyrikin untuk memerangi orang Islam. Yang ni kufur secara mutlak. Tidak ada alasan. Dia kata siapa yang ramai jadi tentera orang musyrikin ni nak perang dengan ni? Siapa yang join tentera orang musyrikin nak main perang dengan negara Islam? Dia kata depa bagi gaji lebih kalau aku main perang. Tapi aku tahu depa ni kafir. Aku solat, aku zakat. Tak, tetap kafir. Sebab tak mungkin. Ini dakwaan palsu. Macam kita cerita semalam lah orang kan. Dia kata solat wajib tapi saya malas. Hakim kata nak pancung ni, nak semayang nak. Malah. Ah, itu dia dusta. Sama juga yang kawan ni. Mana mungkin kalau hang kata Islam tu betul, kafir tu tak betul, hang boleh datang join mereka tentera nak perang dengan negara Islam. Dan ini banyak berlaku dengan orang yang duduk di Amerika. Mereka nak main serang Iraq, kerahan tenaga. Buat main orang Islam. Nak serang Afghanistan, kerahan tenaga. Buat main orang Islam sekali. Mereka pun ikut. Perbuatan mereka mengikut dengan redha dan rela. Maka mereka menjadi kafir. Na'udzubillah min dzalik. Menjadi tulang belakang orang-orang musyrikin untuk merangi orang Islam. Tetapi jika dia ini seorang yang terpaksa, dia tak reda, dia tak reda datang dengan mereka ni. Tapi disebabkan dia dah terkena, orang berhabak nak kat dia, hijrah lah, tak payah duduk kat negeri kapiak ni. Esok kalau mereka paksa hang ikut mereka main perang dengan negara Islam, macam mana? Dia kata tak apalah, pandai-pandai lah aku lari nanti. Kan? Kalau aku pindah pergi duduk negara Islam, dia kata gaji kerja sikit. Aku ni kerja kat Amerika ni gaji besar. Dia kata tiba-tiba puk main cuih Amerika nak main serang negara Islam, dia kata kerahan tenaga. Oh sudah, macam mana nak buat? Dia kata aku tak mau, aku tak mau. Macam mana nak buat? Tak mau, 5 tahun penjara kerahan tenaga, kalau tak mau. Ha, dia pun datang dalam keadaan terpaksa rela. Terpaksa, rela kafir kan. Orang macam ni hukum dia, kita bunuh dia sama macam orang lain. Tak elok beza-beza. Dia, dia pakai baju tentera musyrikin, tak payahlah nak aim dia nak elok-elok pula. Bom sama ha? Takkan kita kerana dia seorang kita tak nak bom orang musyrikin tu. You know ha? Tembak semacam ha? Tapi dia di sisi Allah Ta'ala termasuk ahli maksiat, orang yang berdosa. Sebab ini berlaku kepada sebahagian orang Islam yang menangguh-nangguhkan hijrah daripada Makkah ke Madinah zaman Nabi. Lepas tu jadi perang Badar. Dan mereka dipaksa keluar bersama dengan tentera musyrikin. Dan mereka tak mau pun nak perang. Bahkan mereka mengelak nak perang. Dan ada di antara mereka yang terbunuh. Lalu sahabat kata macam mana ni? Kita dah bunuh saudara kita sendiri. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat alladhi tawaffahumul malaikatu zalimi anfusahum. Allah kata mereka ni zalimi anfusahum. Menzalimi dari mereka sendiri. Mereka buat maksiat. Sebab mereka yang duk tangguh-tangguh nak hijrah. Satunya boleh hijrah awal selamat. Ini tafsir yang disebut oleh Syekh Abdul Latif rahimahullah ta'ala. Ala Syekh Abdul Latif, ala Syekh rahimahullah ta'ala. Dan ini hukum khusus berkenaan menjadi tulang belakang orang musyrikin untuk perang dengan orang Islam. Jangan datang syubhat kisah Hatib bin Abi Balta'ah. Habib bin Abi Balta'ah ketika Fathu Mekah, dia tulis surat rahsia nak beritahu kata Nabi nak main serang Mekah. Okey. Nabi tak habar. Nabi tak isytihar kata nak main. Nabi sembunyikan pergerakan dia daripada orang musyrikin. Sampai dekat-dekat sampai Mekah, barulah orang musyrikin tengok-tengok tentera dah sampai. Barulah Abu Sufyan datang nak minta damai balik. Tapi Hatib bin Abi Talib tulis surat dia nak hantar. Dia bagi kat seorang perempuan. Lepas tu Nabi kata kepada Ali dan Az-Zubair, Nabi kata, "I'tiya rawdata khakh." Pergi dekat nama tempat, nama dia Raudatu Khakh. Di sana kamu akan jumpa seorang perempuan. Minta dekat dia surat. Kalau dia tak mau bagi, paksa dia. Lepas tu Ali dengan Zubair pergi. Ha, pergi. Dia kata kami nak surat. Lepas tu surat apa? Tak tahu surat apa. Ali kata kalau hang tak mau bagi, kami telanjangkan hang. Ha. Dia pun buka sangwe dia, surat duduk dalam sangwe. dia bagi. Tuan bawa balik ke Nabi, tengok surat Hatib bin Abi Balta'ah nak beritahu, kata Nabi nak mai serang orang musyrikin. Nabi tanya Hatib, ma hamanaka ala hadha? Wahai Hatib, apa siapa hang buat ni? Hatib kata, ya Rasulullah, la ta'jal alayya, ma fa'altuhu kufran wartidadan an dinillah. Aku bukan murtad ya Rasulullah, tetapi aku ni orang luar, bukan orang penduduk asal Mekah. Dalam Mekah ada reta, ada anak-anak aku yang mereka tak mampu nak hijrah, orang yang daif. Aku berharap kalau aku habaq, mudah-mudahan mereka jagalah dia kibla hang serang, masuk tentera, masuk dalam Mekah, nanti mereka ambil reta-reta aku, sembunyi dalam rumah, ambil anak-anak aku tu, mereka sorok masuk dalam rumah supaya mereka tak kena bunuh. Itu saja ya Rasulullah. Perbuatan dia bukan menjadi tulang belakang orang musyrikin. Sebab dia khatib kata, aku tahu engkau pasti menang, ya Allah lah tolong lah, surat aku ni tak mubaratkan kau ya Rasulullah. Ha, itu dia bukan muzaharatul musyrikin. Dia bukan muzaharatul musyrikin, dia tak tolong pun. Sebab dia yakin orang kafir ni mesti kalah. Aku tulis surat ke, aku tak tulis surat tu. Takwil dia nak selamatkan reta-reta dia kat Mekah. Sebab sekejap lagi kalau tentera Islam masuk, orang Islam ingat ni reta kaum musyrikin, rampas sekali. Padahal reta-reta dia yang dia tak sempat nak buat masa itu. Itu saja. Ha, tapi orang yang keluar pergi jadi tentera di barisan orang musyrikin, tolong buka pintu pula, tafadhal masuk, mai bunuh orang Islam, hak tu kafir. Na'udzubillah min dzalik. Baik, seterusnya. Dan masalah juga dibezakan antara muwalat orang musyrikin dengan muamalah. Muamalah orang musyrikin lain. Muamalah orang musyrikin, jangan samakan dengan muwalat. Muamalah ni apa? Kita jual beli barang dengan dia kan, kita berlaku baik dengan dia, buat baik. Dia jiran kita kan, dia pun baik, dia bagi makanan, dia hantar makanan yang halal kat kita, kita pun balas bekas balik kat dia, tak ada masalah. Diharuskan mimbab dakwah, untuk dakwah bagi yang mampu. Jangan sekali kita yang terdakyah. Ha, jenis lagu tu tak boleh kan, dia nak dakwah-dakwah sekali dia yang terdakyah, tak boleh tu. Yang mampu berdakwah, dia pergi kawan, pergi berbaik-baik dengan orang kafir tu, nak pergi terang Islam. Ha, ni tak apa. Sebab Allah Ta'ala berfirman, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak larang kamu daripada orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agama kamu, dan tidak menghalau kamu keluar daripada negeri kamu untuk kamu buat baik kepada mereka dan berlaku adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah suka kepada orang yang berlaku adil. Ayat ini turun pasal ibu kepada Asma binti Abi Bakar. Ha? Waktu perjanjian Hudaybiyah, mak Asma tak sama dengan mak Aisyah. Dia pun satu pak, lain-lain mak. Jadi mak dia tak masuk Islam. Mak dia nama Qutailah. Waktu perjanjian Hudaybiyah, mak dia mai ke Madinah nak ziarah anak dia yang dah lama dia tak tengok. Jadi Asma datang, ya Rasulullah, ni mak aku mai dan dia ni musyrik, dan dia nak mai ziarah aku. Dia bawa hadiah kan, bawa makanan apa, hadiah-hadiah lah nak bagi dekat anak dia Asma. Maka Nabi kata, sil ummak, sambung silaturahim mak kau. Dan ini makna juga firman Allah Ta'ala, wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Berkawan dengan mereka tapi jangan taat dalam benda syirik. Wajib anak yang ada mak ayah kafir, dia buat baik kepada mak ayah dia, Islam suruh. Dan Islam tidak benar yang kita menzalimi orang kafir. Wala yajrimannakum shana'an qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan disebabkan kebencian kamu ke satu kaum, kamu berlaku tidak adil. Berlaku adil lah, kerana itulah yang dekat dengan taqwa. Kena buat adil. Tak boleh kerana dia orang musyrikin, kita rampas kata dia ikut dan bunuh dia suka-suka hati kita. Kan? Tak boleh. Hak dia kita kena bagi. Ha? dia berniaga, kena bayar harga barang yang kita dah hutang. Kita berhutang dengan dia, kita bayar. Nabi, masa Nabi wafat, baju besi Nabi tergadai pada seorang Yahudi. Sebab Nabi beli makanan. Nabi beli makanan kepada orang Yahudi. Sayyidina Ali radhiyallahu an bekerja dengan orang Yahudi, ambil upah angkat ayat. Satu hari sebiji tamar, upah dia. Tak ada masalah. Yang dilarang ialah perbuatan-perbuatan yang menzahirkan kecintaan, kemesraan. Ini tak boleh. Yang ada bentuk menzahirkan kecintaan. Kawan baik ai ni. Kawan baik. Mana ada kawan baik? Hang bergaduh dengan jiran hang yang Muslim, hang duk kawan baik dengan Cina. Bagus. Kan, sama-sama Islam bergaduh. Itu duk kawan baik dengan orang kafir, tak kena. Tak kena. Tak boleh menjadikan dia teman setia, teman rapat, jadikan dia tukang musyawarah. Umar bin Al-Khattab dia kata, aku nak lantik tukang tulis. Dia nak tulis surat. Dia pergi ke Syam, tak silap dalam kisah itu. Dia nak tulis surat, dia kata panggil tukang tulis. Musa Asy'ari kata, ada seorang budak ni pandai tulis. Pandai tulis, dia kata. Tapi kalau kita nak suruh dia tulis, kita kena keluar pada masjid lah, dia kata. Tak boleh duduk dalam masjid. Umar kata, siapa? Buat dia junub kan, Abang? Dia Kristian. Abu Musa Asy'ari kata, subhanallah, Umar kata, tak mungkin aku ambil dia. Sedangkan Allah Ta'ala telah melarang, la yattakhidil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'min. Ambil dia tukang tulis pun Umar tak mahu. Sebab nak tulis ni berkaitan dengan rahsia kerajaan Islam. Ada perintah-perintah. Tak boleh lah bagi dia tahu. Sekejap dia pergi cerita dekat big boss-big boss dia, dah nanya. Kita tak tahu. Tidak boleh kita beri kepercayaan, minta pandangan daripada orang kafir, tidak boleh. Habis kalau tu Nabi upah Abdullah bin Uraiqit, tunjuk jalan, tu upah. Upah. Dan dia tu kafir mu'rid, kafir yang tidak ambil kisah. Ia akan datang. Itu cerita lain. Dia tidak walak wa Nabi, tidak juga benci Nabi. Yang penting siapa bayar lebih, itulah dia go on. Dia go on. Itu upah, bukannya memberikan walak. Dan dia aman, dia tidak menunjukkan jalan kepada orang kafir. Ini muamalah, dalam bab muamalah diharuskan. Tapi yang dilarang ialah memberi walak. Dan memberi walak juga tengok kepada kondisi, kerana agama ataupun kerana dunia. Adapun muzaharah, menjadi tulang belakang orang kafir untuk merangi orang Islam, ini adalah kufur. Baik. At-tasi' yang ke-9. Man i'taqada anna ba'dhan nas yas'ahu al-khuruj an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wasya' al-Khidr al-khuruj an syari'ati Musa alaihi salam fa huwa kafir. لقوله تعالى ومن يتبع غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. Barang siapa yang beriktikad sebahagian manusia boleh baginya keluar daripada syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mana bolehnya Khidir keluar daripada syariat Musa, maka dia kafir. Di antara dalilnya, ini di antara tambahan bin bahas Islam, betul. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, tidak akan diterima daripadanya, dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang rugi, yakni ahli neraka. Sebab termasuk syaratnya, pasal ini menjadi kafir, siapa yang i'tiqad bahawa di sana ada orang yang tak perlu ikut agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti ada orang yang kata, tak apalah, siapa nak jadi Yahudi pun boleh, nak jadi Nasrani pun boleh, kan? Ada orang cakap gitu kan. Masing-masing cara, yang penting Tuhan yang sama. Kita menyembah Tuhan yang sama, Allah Ta'ala juga. Hak ni dia sembahyang dalam gereja, hak ni dia sembahyang dalam biara, hak ni dia sembahyang dalam masjid. Tapi sama lah, same God dia kata. Mana ada sama. Tuhan Kristian lain, Tuhan Yahudi lain. Sifat-sifat dia tak sama. Tuhan Ahli Sunnah dengan Tuhan Mu'tazilah pun tak sama. Mana nak sama Tuhan. Tuhan kita dengan Tuhan Ahbas pun lain lah. Sama Tuhan kita dengan Tuhan Abu Syafiq, tak sama. Tak sama. Macam mana Tuhan kita nak sama dengan Tuhan Nasrani dengan Yahudi pula. Sifat lain. Kan? Ulama kata al-Jahmiyah ya'budu adaman. Jahmiyah sembah Tuhan yang tak wujud. Ha? Tuhan yang tak bertempat wujud tak? Ha? Tak wujud. Kita sembah Tuhan yang hayyun, qadir, sami', basir. Yang hidup, mendengar, melihat, berkuasa. Ha, jadi beza. Jadi siapa yang beriktikad adanya orang yang boleh keluar ataupun seperti iktikad orang sufi. Tujuan saya sebut ni pasal orang sufi. Orang sufi yang ada iktikad, siapa yang sampai maqam hakikat, maqam ma'rifat, dia sudah hilang taklif. Ha, macam yang kita cerita Badui kencing dalam masjid lah. Kan Ahmad Badui yang kencing dalam masjid yang jadi wali tu. Kan? Sebab dia pun iktikad orang sufi ni bila sampai tahap majzum, Allah Ta'ala tarik akal dia, maka dia buat apa pun tak apa. Kan? Tak mau semayang pun tak apa, nak berzina pun tak apa. Kan? Sebab apa? Zina itu maksudnya membuka lautan makrifat. Itu takrif zina. Kan? Di sisi orang sufi. Jadi kalau kamu tengok tubuh kamu berzina, maka dia tengah membuka pintu makrifat. Kan? Kalau minum arak, tak. Jangan kamu sangka dia minum arak. Arak tu cecah lidah Tok Guru jadi madu tu. Jangan petikai. Itu akidah orang sufi. Akidah mereka bukan kita kata. Mereka kata. Tak tahu lah semua ke tak. Mereka kata kita tak ada tipu. Kalau kita tipu, mereka kata kita berdosa. Betul eh? Ha, kita cuma riwayat, hikayat hak mereka tulis dalam kitab mereka. Ha, itu yang mereka sebut. Hak jenis lagu ni. Dalil mereka apa? Mereka kata Khidir. Khidir tak ikut syariat Musa. Ha, Musa ingkar, Khidir tebuk sampan. Khidir bunuh budak, Musa ingkar. Khidir perbaik apa nama tembok tak ambil upah, Musa ingkar. Dia baca tak habis ayat tu. Cuba tengok lepas Khidir beritahu dekat Musa pasal apa dia tebuk sampan. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin ghasba fa'aradtu an a'ibaha fa'aradtu an wa kana wara'ahum malik ya'khudhu kull safinatin ghasba. Aku nak bagi sampan ni cacat saja supaya nanti depan sana dekat penambang sana ada raja yang jahat, dia rampas sampan yang elok-elok, sampan yang ada lubang-lubang dia tak ambil. Itu sebabnya. Lepas tu Musa buat apa? Lepas dengar penjelasan tersebut, oh, okey kalau itu bagus. Kan, kenapa yang aku bunuh budak ni? Sebab Allah telah ilham dan wahyukan bahawa budak ni kalau besar esok jadi kafir dan dia akan menyesatkan mak ayah dia. Jadi kafir sedangkan mak ayah dia orang yang soleh. Dan Allah kata dia akan anugerahkan anak yang baru yang soleh. Aku bunuh lah. Musa kata apa? Okey, kalau macam tu betul lah, that's right lah. Ha, aku perbaik tembok tadi sebab di bawah tembok tu ada harta yang Allah simpan kepada anak-anak yatim dua orang ni dan bapak mereka. Wa kada abuhuma salihan, bapak mereka dulu orang soleh. Ha, wa kana tahtahu kanzul lahuma, ada harta yang ayah mereka wariskan kepada mereka. Oh, kerana itu betul lah. Tak perlu ambil upah lah, khidmat kepada anak yatim. Jadi Musa ingkar tak? Khidir tak keluar daripada syariat Musa. Siapa kata Khidir keluar syariat Musa? Itu satu. Nampak? Khidir kalau takdir, dia kata, jadi ini hujah nabatan. Dengan cara tersebut, kalau kita baca ayat sampai habis. Yang kedua, Khidir bukan Bani Israel. Musa diutuskan kepada Bani Israel. Nabi kata wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'ithu ila an-nasi 'ammah. Semua nabi-nabi sebelum aku dia hanya diutuskan kepada kaum dia saja. Musa alaihi salam dia seberang darat depan Firaun mati. Apa dia jumpa? Jumpa orang duk sembah berhala. Duk tabaruk kan, sapu-sapu tu, tabaruk. Dia berkata, ij'al lana ilahan kama lahum alihah, buatlah Tuhan macam tu juga kami nak wahai Musa. Baru tadi ni Fir'aun mati depan mata ni, minta nak semua berhala balik. Tu perangai pokok-pok Yahudi. Ha, Musa kata, innakum qaumun tajhalun. Kamu ni orang yang jahil, nak buat syirik. Ha, baru tadi ya. Tapi Musa pergi tengok lah orang ada semua berhala tu. No, tak boleh. Bukan teritori dia. Teritori dia Firaun dengan Bani Israel. Lain benda tu dia tak boleh. Walaupun dia nampak dia pun ada semua berhala, dia tak boleh pergi tengok. Sebab apa? Bukan kaum dia, dia tak boleh nak pergi. Sebab Nabi-Nabi hanya diutus kepada kaum yang khusus untuk dia saja. Nabi pula, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'zamul anbiya, sayyidul mursalin, sayyidul waladi Adam. Diutuskan, Nabi kata, aku diutuskan kepada manusia, an-nas seluruhnya. Kalimah an-nas, kena faham betul dalam itlaq. Sebenarnya dia bukan manusia saja, merangkumi jin. Jin pun disebut nas tak? Sebenarnya. Sebab itu risalah Nabi, Allah Ta'ala kata, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. Jin dan manusia. Kami tidak utuskan kau wahai Muhammad melainkan kepada seluruh manusia sebagai pemberi khabar dan peringatan. Dan pesan kepada jin pula, makruf surah jin, إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ. Apa? Tak ingat ayat dia. Ini dalam surah jin, makruf lah surah jin kan. Seluruh jin, apa, sekumpulan jin yang datang mendengar dakwah Nabi. Dan Nabi pergi dakwah jin. Nabi bawa siapa? Nabi bawa Ibn Mas'ud. Nabi kata, Ibn Mas'ud, ambil huk dalam bulatan, jangan keluar. Jadi apa pun hang jangan keluar. Masuk ketak kan, nak tengok jin. Jin nak main. Aku tunggu, aku tengok. Aku tengok datang hitam-hitam, dia kata. Macam orang Habsyah. Dia tengok Nabi, dia nak tengok pada jauh Nabi duduk mengajak jin. Nabi diutuskan kepada jin juga. Dan jin, dan kita ada hukum hakam syariat berkaitan dengan jin. Jin ada ahli sunnah, ada jin syiah, ada jin hizbi, ada jin ahbash. Hakikat. Sebab Nabi kata, sataftariqu ummati. Ummati mana umat aku, manusia dan jin lah. Emang ada. Hakikat dia emang ada. Ada jin hanana. Hak tu orang sufi duk terbang apa semua tu, jin mereka lah buat. Jadi umat Muhammad merangkumi jin dan manusia. Tak ada siapa selepas utusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada siapa boleh bantah, boleh cari agama lain daripada agama Muhammad. Nabi kata, "Law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i." Kalau Musa hidup, tidak ada jalan keluar bagi dia melainkan dia kena ikut agama aku. Nabi tengok Umar bin Al-Khattab dia baca Taurat. Nabi kata, "Abu tahawwiquna ya ibn al-Khattab." Oh, sungguh-sungguh hang ni baca Taurat ni. Nabi kata, "Sungguhnya Musa lah dia hidup, dia tidak boleh berikan dia ikut syariat aku." Nabi Isa AS turun nanti pun dia akan jadi umat Muhammad berhukum dengan hukum Nabi SAW, dengan hukum Quran. Tidak ada siapa yang boleh keluar daripada syariat Muhammadiyah. Beza dengan Khidir dengan Musa. Lepas tu Khidir, bila Musa dalam hadis sahih Bukhari cerita mereka tu, kan Musa AS, dia Khidir jumpa, Khidir kata apa dekat Musa? Musa Bani Israel. Kamu ni Musa Bani Israel. Dia bukan Bani Israel. Khidir bukan Bani Israel. Dia tidak masuk dalam syariat Musa AS. Ini jawapan. Khidir Nabi ke, Khidir Wali ke, ni benar khilaf, kita tinggal. Yang penting tidak ada hujah untuk orang sufi dalam kes ni. Dan tidak ada hujah untuk kata wali lebih afdal daripada Nabi. Tak semestinya dia tahu satu benda dia afdal daripada seseorang. Kan? Contoh mudah. Mak dengan ayah lebih afdal daripada anak, walaupun anak dia ada PhD. Tak ada siapa kata disebabkan anak ada PhD maka dia menjadi tuan dalam rumah. Mak dan ayah dia jadi hamba. Tak ada. Cikgu yang mengajak kita, cikgu tetap afdal daripada kita. Walaupun ada kadang-kadang cikgu tersalah. Betul tak? ziyadah ilmu, dan ilmu yang Khidir tahu bukannya ilmu yang ilmu syariat. Musa AS dapat kitab Taurat, di dalam tu ada hudan wa mu'izzatan tibyanan likulli syai', tafsilan likulli syai', syariat Allah Ta'ala. Khidir dia cuma tahu apa yang dia tahu dalam kampung dia, yang Musa tak tahu. Memanglah Musa bukan duduk kampung tu, dia yang tahu jidar tu anak orang yatim punya. Saat ni depan tu ada raja Khidir, dia memang duduk naik sampan tu setiap hari, dia tahu lah. Sebab tu masa bila dia nak naik sampan kan, dalam hadis yang sahih Bukhari tu, naik sampan tu, orang tu kata marhaban, marhaban bil rajul salih, selamat datang naik sampan, kami takkan ambil tambang dengan hang. Ha, padahal dia perkenal memang Khidir tu naik sampan, dia pun tahu depan tu ada malikun ya'khudhu kulla safinatin ghusba. Dia tahu. Memang Musa tak tahu. Musa bukan orang itu, dia pun tak tahu. Ha, Musa pun tak tahu kata budak ni dah buat benda kufur. Akhirnya memang dia duduk tengok budak tu duduk buat something wrong. Jadi tahulah. Dan Musa tidak tahu kata jidar itu anak yatim punya, sebab dia tidak, dia bukan orang kampung situ. Ha, bukannya ada ziyadah ilmu nak kata Khidir lebih afdal daripada Musa. Tidak. Musa rasul ulul azmi wa kana indallahi wajiha. Tak nak kata Musa isi Allah punya kedudukan yang sangat tinggi, tak boleh lawan. Ha, orang sufi yang kata wali lebih afdal daripada nabi adalah akidah yang juga akidah yang kufur. Akidah yang kufur. Yang ke-10, yang terakhir, mudah-mudahannya sempatlah. Yang ke-10, العاشر الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها وإن ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. Kata muallif rahimahullah, yang ke-10, berpaling daripada agama Allah, tidak belajar dan tidak beramal dengannya sama sekali. Dan dalilnya firman Allah, siapakah yang lebih zalim, yang lebih kufur daripada orang yang diberi peringatan akan ayat-ayat Tuhannya kemudian dia berpaling daripadanya? Sesungguhnya kami tetap membalas perbuatan orang-orang yang mujrim, orang-orang yang musyrik, orang kafir. Allah menamakan orang yang berpaling daripada ayat-ayat Allah sebagai orang kafir. Berpaling ni apa makna? Apa makna berpaling ni? Berpaling maknanya tidak mengambil peduli, tak ambil tahu, tak ambil kisah, tak ambil kisah, dan tidak mengamalkan sama sekali agama kerana tidak gemar pada agama dan tidak beriltizam dengan ajaran agama. Bagi dia, minum arak ke tak minum arak ke sama, semayang ke tak semayang ke tu hampa punya pasal, aku cara hidup aku lah. Ha, puasa tak puasa, kalau dia puasa pun sebab nak sihat tubuh badan. Kalau dia semayang pun, pasal orang kampung duduk semayang. Celik-celik mantap pasal pun semayang. Tak tahu, mak duduk semayang, semayang pergi. Ha, tak ambil peduli. Tak ambil kisah. Tak ambil hal. Ha, duduk balik gitu lah. Hak ni berpaling daripada. Sebab apa? Tak gemar nak beragama. Tak suka. Tak suka agama. Ibn Qayyim kata, kufur i'rad itu la yanzur fima ja'a bihi ar-rasul, tak perhati dah apa ajaran nabi ni. Wala yuhibbu, tak cinta. Wala yubghidhu, tak benci. Wala yuwalih, tak wala. Wala yu'adih, tak musuh. Bal huwa mu'ridun an mutaba'atihi wa mu'adatihi, berpaling, tak benci, tak sayang. Hampa nak jadi Islam pun jadi Islam, aku tak kisah. Hampa nak jadi Kristian pun aku tak kisah. Aku cara hidup aku. Macam kata Ibn Qayyim, macam laki-laki daripada Bani Abdi Yalail yang datang jumpa Nabi, dia kata, wahai Muhammad, aku tak mau dengar apa-apa daripada hang. Kalau hang betul, aku rugi kalau aku lawan hang. Kalau hang tak betul, buang masa aku nak berdebat dengan hang. Dia pun jalan habis, tak mau dengar, tak mau ambil apa. Macam orang, kebanyakan orang kafir yang ada pada zaman lah, kufur awal, dia tak ambil tahu. Duk dengar azan ni waktu tak tergerak hati nak pergi tanya pasal apa orang Islam ni azan dan sembahyang. Ha, dia kufur awak, dia berpaling. Ha, dakwah sana tak tergerak nak pergi tanya apa dia Islam. dia tak kisah. Yang penting nenek moyang kami duduk macam ni, ikut je lah. Ini makna, dan tidak beramal dengan ajaran Islam. Bagi dia sama je minum arak, tak minum arak. Ini makna kufur irad. Dan ianya adalah kufur akbar. Orang yang macam ni kufur akbar. Sebab dia tidak iltizam, dia tidak i'tiqad kewajipan beragama. Itu dalil dia, sebab dia tidak beri'tiqad. Menunjukkan, tindakan dia menunjukkan bahawa dia beri'tiqad tidak wajib lagi untuk dia beragama. Allah Ta'ala kata, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Barang siapa yang berpaling daripada peringatanku, baginya kehidupan yang sempit di akhirat, dan kami akan bangkitkan daripada mahsyar dalam keadaan dia buta. Allah Ta'ala kata, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمَّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ. Kami tidak ciptakan langit dan bumi dan apa ada antara keduanya melainkan dengan sebenar, dengan tujuan yang benar, dan sehingga ketetapan yang tertentu berlakunya hari kiamat selepas itu. Adapun orang-orang yang kafir, mereka berpaling daripada peringatan Allah. Jadi disebabkan Islam ini, iman itu perkataan dan perbuatan. Jadi orang yang Ibn Taymiyah kata, satu orang dia hidup mengucap dua kalimah syahadah, walam yasjud lillahi sajdah wala yasumu lillahi yawman wala yuzakki lillahi yawman, tak pernah solat walaupun sehari, tak pernah puasa walaupun sehari, tak pernah bayar zakat walaupun sekali, walaupun sampai haul dan nisab, dia tak peduli, tak ambil kisah. Orang yang macam ni, kata Syekhul Islam, tidak dinamakan Muslim kecuali atas jalan dia munafiq, kufur akbar, na'udzubillah min dhalik. Sebab dia meninggalkan amal, meninggalkan jinsil amal, meninggalkan amalan, tak beramal langsung dengan amal-amal salih, tak ambil kisah, berpaling daripada agama, tak ambil tahu nak belajar agama. Maka orang yang macam ni adalah orang yang kafir i'rad, kufur berpaling daripada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Syekh, wala farqa fi jami' hadhihi an-nawaqid bain al-hazil wal-jadd wal-khaif illa al-mukrah. Tidak ada beza orang yang buat nawaqid ini di antara orang yang melawak-melawak ataupun orang yang buat sungguh-sungguh ataupun orang yang buat kerana takut. Takut yang tak sampai tahap memudaratkan dirilah. Sekadar takut kena tuduh Wahabi, kan, sekadar takut orang kata orang kata dekat dia kalau hang tak buat ni, orang kata apa ni, nenek moyang kita, macam takutnya takutnya Abu Talib, kan. Abu Talib dia tak masuk Islam sebab apa? Sebab takut orang celah dia, tinggal agama nenek moyang dia. Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Abu Talib, hang nak berpaling daripada agama Abdul Muttalib ke? Hang nak derhaka pada nenek moyang kita? Kata Abu Jahal, Abu Talib takut orang kata dia derhaka pada ayah dia, jadi dia tak mau ikut Islam, tak mau mengucap dua kalimah syahadah. Takut hak macam ni, takut macam ni, tak jadi uzur. Tapi takut hak jadi uzur al-mukrah, yang dipaksa, macam Ammar bin Yasir yang dipanggang, disalat atas api, diseksa dan sebagainya. Dia mengucapkan kalimah kufur dengan lisannya tanpa dia i'tiqad dalam hati, bahkan dalam hatinya penuh dengan keimanan dan benci kepada kekufuran. Hak yang ni sahaja diberi uzur oleh syarak, diberi uzur oleh syarak. Dan dalil dia, Allah Ta'ala kata, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa'alayhim ghadabun min Allah wa lahum azabun azim. Barang siapa yang kufur dengan Allah setelah keimanannya, kecuali orang yang dipaksa dalam keadaan hatinya itu tenang dengan iman, tetapi mereka yang membuka dadanya dengan kekufuran, maka bagi mereka itu kemurkaan daripada Allah dan azab yang sangat dahsyat. Jadi ini yang diberi uzur. Adapun jahil, kejahilan, Syekh tak sebut sini pasal jahil, kita dah bagi tahu. Jahil kena tengok. Jahil ni tidak semua kejahilan menjadi uzur. Kena tengok yang pertama jenis benda yang dia jahil. Benda apa yang dia jahil? Adakah benda itu benda yang maklum fi din bi darurah? Benda yang semua orang Islam tahu wajibnya mentauhidkan Allah dan tidak boleh mensyirikkan Allah. Hak ni tak ada orang Islam tak tahu, semua tahu. Sebab itu makna la ilaha illallah. Dan itu syarat yang pertama, al-ilm al-munafi lil jahl. Kalau dia kata saya tak tahu pula sembah berhala tok kurang ni syirik, tak boleh dalam Islam. Ha, itu tak jadi uzur lah. Ibn Taymiyah kata Yahudi dengan Nasrani pun tahu Nabi Muhammad datang untuk menghapuskan syirik, menghapuskan sembahan berhala dan sebagainya. Itu yang ni tak ada uzur sebab jahil. Dan kecuali kalau dia duduk di negeri hutan belantara, macam orang-orang duduk dalam hutan Afrika sana, dia duduk sembah patung berhala, so dia tak ada siapa mai dakwah ke dia. Ha, ni di akhirat esok dia macam ahli fatrah, dia akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia lulus ujian itu, maka dia termasuk dalam orang yang berjaya masuk syurga. Kalau dia gagal, masuk neraka. Macam juga orang yang baby-baby orang musyrikin, orang musyrikin yang gila sejak lahir, dia tak tahu apa. Kan? Yang ni yang diberi uzur di akhirat. Tapi di dunia hukumnya hukum orang musyrik lah. Di dunia hukumnya hukum orang musyrik. Tak boleh kita kata orang Afrika hak duduk dalam hutan belantara, hak tak sampai dakwah ke mereka tu, mereka tu Muslim. Tak betul lah lagu tu. Kan? Mereka musyrik. Kan? Tetap musyrik. Sebab itu Nabi dilarang oleh Allah Ta'ala untuk mendoakan ibunya. Sebab mak dia mati dalam keadaan syirik. Hukum di dunia mak dia musyrik. Sebab mati dalam keadaan buat syirik. Adapun di akhirat, Allah Ta'ala alam. Hukum dia itu. Adapun ayah Nabi, Allah Ta'ala. Ayah Nabi, inna abi wa abaka finnar. Bapakku dan bapakmu dalam neraka. Sebab buat syirik dan sampai hujah. Dah sampai hujah, hujah ahli kitab dan sebagainya. Jadi ini jenis benda yang dia jahil. Dan tengok juga orang yang jahil tu macam mana. Jahil sebab malas mengaji, hak ni tak jadi uzur. Ha, dia kata saya tak tahu pula solat ni wajib. Ha, tak tahu solat wajib. Pi sekolah fardhu ain, mau ayah tak, tak tahu solat wajib. Ha, tak jadi. Dia kata memanglah mak ayah hantar, tapi duduk lari lompat pegak. Hak tu tak jadi. Itu hang yang malas mengaji. Kan? Orang duk cerita ceramah dalam masjid, riba ini haram. Ha? Lepas tu dia jadi berkata riba haram ke? Saya tak tahu. Tak pernah mengaji kan? Hang tak pernah mengaji kan? Hang tak pernah main mengaji. Habak tu. Tak pernah main mengaji kan? Tak mengaji. Mengaji, kalau mengaji memang jumpa, ada sebut dalam Quran pun sebut. Ha, jenis ni tak ada uzur. Tapi kalau masalah, lepas tu tengok juga masalah, adakah dia masalah yang zahir ataupun masalah yang tersembunyi. Ha, kalau satu orang hantar pusaka bagi-bagi, lepas tu dia ada nenek, nenek dapat 1/6, dia tepuk meja. Pasal apa 1/6 nenek? Saya dia dapat sikit pula, saya anak. Tok nek saya tu pun tak lama dia mati juga. Kan? Mesti puan nak bagi kereta kat dia. Tak nak bagi, bagi semua kat saya. Pasal apa dia tak ngaji faraid, dia tak tahu. Kata nenek dapat 1/6. Ha, dalam Quran tak sebut, tapi benda tu disebut dalam hadis, dalam sunnah. Ha, dia tak ngaji. Ah, pegawai tu kata, "Cik, macam ni. Di zaman Abu Bakar ada hadis bahawa Nabi bagi kepada dia 1/6. Hadis ni sahih dan ulama telah pun ijma'. Semua mazhab, semua ahli ilmu telah sepakat. Nenek encik dapat 1/6 daripada harta pak encik." Ha. Oh, dia kata macam tu kah? Minta maaf lah, saya tak mengaji faraid-faraid ni. Saya matematik lemah. Kan? Tak ngaji faraid ni, saya setakat ngaji kelas fardhu ain je dulu. Minta maaf lah, kalau dapat tak apa lah, esok dia mati dapat saya balik juga no. Gitu kan. Kalau begitu tak apa lah. Tapi kalau lepas tu tak kira lah ada hadis ke tak ada hadis ke, jadi saya tak mau bagi kat nenek saya, tu jadi kafir. Sebab orang dah bagi hadis. Jenis masalah yang tersembunyi, yang yang bukan semua orang tahu, kecuali orang yang mengaji dalam-dalam punya tahu. Orang yang mengaji dalam-dalam dia tahu. Orang yang mengaji biasa-biasa dia tak tahu. kan, isu-isu yang yang terki, yang yang orang kata apa, isu-isu yang mendalam, isu-isu yang khusus. Macam orang yang yang yang orang yang mengaji fiqh, isu dalam dalam bab muamalat kan, yang itu dimaafkan kalau dia jahil. Tapi setelah ditegakkan hujah, tidak ada uzur bagi dia untuk dia ingkar benda tersebut. Ha, ini kejahilan. Kata Syekh, wa kulluha min a'zami ma yakunu khataran, dan semua yang kesepuluh perkara ini di antara perkara yang sangat besar bahayanya. Wa aktharu ma yakunu wuqu'an. Ha, ini maksud Syekh. Sepuluh benda ni yang paling banyak berlaku dalam kalangan orang Islam. Fayambaghi lil muslim an yahdharaha. Maka hendaklah seorang muslim menjauhinya. Wa yakhafu minha ala nafsih. Dan takut dia terjebak dalam benda-benda ini. Dan kita dah habaq dah wajibnya takut terjebak dalam benda syirik dalam awal mukadimah kita hari tu. Wa na'udzu billahi min mujibati ghadabihi wa alim 'iqabihi. Dan kita berlindung dengan Allah daripada perkara-perkara yang boleh menyebabkan kemurkaannya dan kepedihan azabnya. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Intaha kalamuhu rahimahullahu taala. Adapun yang belakang tu tafsil masalah berhukum dengan selain hukum Allah, tambahan daripada Syekh bin Baz yang sama seperti yang kita telah terangkan semalam. Yang telah kita terangkan semalam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Petang. InsyaAllah petang ni kita dah berjaya habiskan kitab. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati ilmu yang kita pelajari ini dan meletakkan kita di atas keimanan, ketakwaan, dan matikan kita sebagai seorang Muslim. Dan insyaAllah pada petang ini kita akan buka soal jawab. Dan soal jawab, soalan bertulis lah. Sebab kalau buka soalan mulut, tak adil lah kepada muslimah di belakang sana. Dan kita kena berlaku adil. I'adilu huwa aqrabu littaqwa. Ha kan? Nabi kata rifqan bil qawarir. Kan? Jadi kita bagi soalan bertulis. Ha. Dan supaya senang kita nak pilih. Takut ada soalan yang sensitif sangat sekali lagi, payah pula. Kan? Ha. Kadah tanya mulut nak kena jawab. Tak jawab tak boleh. Kan? Jadi soalan tulis elok-elok. Tulis elok-elok bagi kemah-kemah. Ha. Ha, tak apa. Bagi kat Ustaz Yunus kat kita. InsyaAllah. Dan kita juga akan, saya akan pilih beberapa soalan yang dikemukakan kepada Syekh Saleh Al-Fauzan yang rasanya penting untuk kita tahu berkaitan dengan beberapa isu berkaitan dengan Nawaqidul Islam ini. Aku lakukan ini dan astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.